Jangan katakan puncak yang tinggi, masihlah tinggi cita-citamu. Jangan katakan langit yang biru, masihlah tinggi cintamu padaku. Hari berganti, malam berlalu, yang ku damba nyata hanya mimpi. Bulan mendatang, 9 bulan, tak juga kita dapat bersatu. Sampai tua. Sampai tua, sampai tua.